بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah Ta'ala kita akan mempelajari tafsir ringkas ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa di dalam Al-Quranul Karim, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Inilah rangkaian ayat-ayat puasa yang paling lengkap di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Inilah ayat yang pertama dari rangkaian ayat-ayat puasa dalam surat Al-Baqarah. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan satu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah puasa. Oleh karena itu, ulama sepakat puasa itu hukumnya wajib berdasarkan ayat yang mulia ini dan juga berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak sekali, bahkan termasuk rukun Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Maka ulama sepakat puasa itu wajib dan termasuk rukun Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah serta ijma' ulama. Bahkan ulama juga sepakat orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka dia kafir. Karena kewajiban puasa termasuk al-ma'lum minad-din bid-darurah. Sesuatu yang diketahui sebagai bagian dari ajaran agama secara pasti. Maka siapa yang mengingkarinya, dia kafir. Mengingkari satu kewajiban yang telah Allah tetapkan, hukumnya adalah kufur. Kecuali mungkin orang yang baru masuk Islam yang belum mengetahui kewajiban puasa. Baik. Kemudian perhatikanlah di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berpuasa dengan memanggil dan menyeru, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Menggunakan seruan keimanan, wahai orang-orang yang beriman. Ini sama dengan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Contohnya hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa solat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa melakukan solat malam di malam bulan Ramadan, yaitu solat tarawih, maka kalau dia lakukan itu karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikanlah ayat yang mulia ini dan hadis-hadis yang telah kita sebutkan, yaitu janji untuk mendapatkan ampunan dengan ibadah-ibadah Ramadan itu harus senantiasa didasarkan kepada imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala. Maka ini menunjukkan kepada kita keimanan itulah dasar di dalam ibadah. Keimanan itulah dasar dalam ibadah. Oleh karena itu Allah panggil kita dengan seruan keimanan, karena keimanan adalah dasar di dalam ibadah. Tidak sah ibadah seseorang apabila tidak didasarkan pada keimanan. Maksudnya apa? Kalau seseorang melakukan kesyirikan atau melakukan kekufuran, maka imannya batal. Ibadahnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya amal ibadah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang menghalangi diterimanya nafkah-nafkah mereka atau sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kekufuran, demikian pula kesyirikan, adalah penghalang diterimanya amal ibadah. Maka amal itu harus didasarkan pada keimanan. Oleh karenanya para ulama di dalam buku-buku fikih, ketika menjelaskan tentang syarat-syarat ibadah, termasuk syarat-syarat puasa, yang pertama kali adalah Islam. Islam artinya mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta tidak melakukan perbuatan kekufuran satupun. Siapa yang melakukannya, maka amal ibadahnya tidak akan diterima. Kenapa tidak diterima? Karena Islamnya sudah batal, imannya sudah batal, sehingga amal ibadahnya tidak akan diterima. Oleh karena itu, para ulama di masa kita ini, ulama-ulama besar seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin, dan para ulama yang lainnya, ketika ditanyakan apa hukumnya orang yang puasa tapi tidak sholat, apa hukumnya orang yang puasa tapi tidak sholat, jawabannya adalah puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Dan sholat itu, jamaah sekalian, lebih penting daripada puasa. Sholat itu lebih tinggi kedudukannya daripada puasa. Makanya aneh kalau orang yang puasa tapi tidak sholat. Iya. Jadi orang yang puasa tapi enggak sholat, maka puasanya tidak diterima. Kenapa? Karena dia melakukan amalan kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Ya. Demikian pula orang yang salat hanya di bulan Ramadan. Dia puasa dan dia sholat di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, dia meninggalkan sholat. maka amalannya terhapus, puasanya terhapus. Kenapa? Karena amalan kekufuran, demikian pula kesyirikan, menghapuskan amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana Allah tegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu. Dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Jadi dia puasa, dia sholat hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan dia kembali enggak sholat. Percuma dia puasa. Terhapus kembali amal puasanya. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, andai mereka melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalan yang pernah mereka kerjakan. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, apakah orang-orang kafir atau orang-orang musyrik itu wajib puasa? Jawabannya iya, mereka wajib puasa. Dan mereka akan mendapatkan hukuman karena tidak puasa. Tapi kalau dia puasa, puasanya enggak sah. Jadi serba salah dia. Orang kafir itu serba salah. Kalau dia puasa, puasanya enggak sah. Tapi kalau dia enggak puasa, dia berdosa. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya taubat masuk Islam. Solusinya taubat masuk Islam agar amal ibadahnya diterima. Kasihan mereka. Walaupun mereka berbuat baik, sebanyak apapun, sebaik apapun, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh sekali kalau ada seorang muslim yang mengatakan orang kafir yang berbuat baik, orang kafir yang enggak korupsi misalkan, lebih baik daripada seorang muslim. Ini ucapan orang yang tidak sama sekali memahami agama, sama sekali tidak mengerti tauhid dan akidah yang benar. Iya. Jadi orang-orang kafir itu pun wajib melakukan puasa, dan mereka berdosa, dan mereka akan mendapatkan azab bukan saja karena kekafiran mereka, bukan saja karena kesyirikan mereka, tetapi juga karena apa? Karena ibadah-ibadah yang mereka tinggalkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang menunaikan sholat. Itu jawaban orang kafir. Padahal kalau dia sholat, sholatnya enggak diterima. Tapi dia di akhirat kelak akan diazab. Karena apa? Karena enggak sholat. Iya. Ini bahaya kekufuran dan kesyirikan. Oleh karena itu juga, kita tidak boleh menjual makanan dan minuman kepada orang kafir di siang hari bulan Ramadan. Iya. Enggak boleh. Karena dia juga mendapatkan dosa disebabkan dia tidak puasa. Kita enggak boleh membantu dia untuk melakukan dosa. Iya. Apalagi kita jual kepada seorang muslim yang enggak puasa padahal tidak ada uzur syar'i. Kalau kita jual makanan kepadanya di siang hari bulan Ramadan dan dia tidak puasa dengan sengaja tanpa udzur syar'i, maka kita juga mendapatkan dosa, karena itu termasuk tolong-menolong di dalam dosa. Kecuali kalau dia musafir misalkan, atau wanita hamil dan menyusui, atau wanita haid dan nifas, maka mereka tidak wajib puasa, sehingga boleh kita menjual makanan kepada mereka di siang hari bulan Ramadan. Baik. Para ulama menjelaskan, apa faedah Allah mengatakan telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian? Apa faedahnya atau pelajaran yang bisa kita petik? Allah mengabarkan kepada kita, puasa ini adalah kewajiban yang juga diberikan kepada orang-orang sebelum kita. Ya. Paling tidak ada dua hal yang bisa kita petik. Yang pertama, Ini menunjukkan kepada kita agungnya ibadah puasa. Ini menunjukkan kepada kita agungnya ibadah puasa. Sehingga setiap umat, bukan hanya umat Islam, tetapi juga umat-umat terdahulu, Allah wajibkan untuk berpuasa. Dikarenakan ini adalah ibadah yang sangat agung dan ibadah yang akan memberikan pengaruh yang baik di dalam jiwa seorang hamba. Ini luar biasa yang terkandung di dalam ibadah puasa. Ada di dalamnya pahala sabar. Di dalamnya ada pahala sabar. Iya. Bahkan mencakup sabar dalam tiga perkara. Sabar di dalam tiga kondisi, yaitu sabar di dalam menghadapi hal yang menyulitkan, sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar di dalam menjauhi larangan Allah. Maka orang yang sabar, sabar dalam berpuasa, ini akan membentuk karakter jiwanya dan akan menjadikan dirinya orang yang bertakwa. Oleh karena itu jemaah sekalian, puasa pada hakikatnya bukan sekedar menahan lapar dan dahaga atau menahan syahwat untuk berhubungan suami istri. Puasa itu hakikatnya adalah yang dapat membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang haram. Itu hakikat puasa. Orang yang berpuasa juga, dia akan merasakan betapa saudara-saudaranya kaum muslimin yang berada dalam kondisi sulit, untuk makan susah. Alhamdulillah, kita hanya diwajibkan sebulan. Tapi subhanallah, betapa banyak saudara-saudara kita bertahun-tahun lamanya harus menahan lapar dan dahaga, kekurangan makanan, kekurangan bekal. Dan ini bukan saja terjadi di masa-masa lampau, tetapi masih terjadi sampai hari ini. Kaum muslimin yang katanya sudah zaman modern seperti ini, mereka masih dalam kondisi kelaparan, kekurangan. Iya. Bahkan ada yang sampai mati kelaparan. Maka orang yang berpuasa akan merasakan ini dan harus bisa dia memetik pelajaran. Jadi ini diantara hikmah puasa, sehingga Allah wajibkan berpuasa bukan saja pada umat Islam tapi juga umat-umat terdahulu. Baik. Kemudian manfaat yang kedua, mengapa Allah katakan ini juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu? Untuk lebih meringankan kita. Maksudnya, lebih meringankan kita di dalam menerima kewajiban puasa. Ternyata puasa ini bukan hanya bagi umat Islam, juga bagi umat-umat terdahulu. Iya. Dan belum ada berita umat-umat terdahulu berpuasa kemudian mati karena puasa. Ya. Artinya puasa ini sesuatu yang ringan, sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, bukan sesuatu yang memberatkan. Makanya nanti akan datang ayat yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak hendak mempersulit kalian. Ya. Kemudian juga dikatakan diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya, kalau orang-orang sebelum kita saja yang sebenarnya kita lebih mulia daripada mereka karena kita umat Islam, umat Islam adalah umat yang paling mulia. Kalau saja mereka berpuasa, tentu harusnya kita lebih baik lagi puasanya. Dan sekarang umat-umat terdahulu itu semuanya sudah kafir. kalau mereka tidak masuk Islam. Ya. Dulu mereka beriman. Mereka sholat, mereka puasa, dan berbagai macam ibadah lainnya mereka lakukan. Mereka beriman kepada Allah, dan mereka mengikuti Rasul yang diutus kepada mereka. Tapi sekarang, kalau mereka masih ada dan masih tersisa, dan mereka tidak mau masuk Islam, maka status mereka bukan lagi orang beriman. Mereka sudah kafir. Iya. Dan bisa jadi, sampai hari ini mereka masih ada yang berpuasa. Walaupun jarang kita dengarkan. Tetapi Allah mengabarkan kepada kita, itu juga syariat mereka. Maka, kalau saja mereka berpuasa dahulu, tentu kita yang harus lebih bagus puasanya. Karena kita adalah umat Islam, umat yang terbaik. Jadi, inilah manfaat yang bisa kita petik. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita manfaat puasa. Tujuan puasa. Tujuan puasa yang paling terbesar, yaitu adalah la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Iya. Maka inilah yang harus menjadi target utama kita. Di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Untuk meraih ketakwaan. Dengan melakukan ibadah puasa. Oleh karenanya, puasa ini dan bulan Ramadan yang penuh berkah bagaikan sebuah madrasah, sebuah tempat pelatihan, sebuah lembaga pendidikan yang akan mendidik kita dan melatih kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi jemaah sekalian, pada kenyataannya tidak sedikit orang keluar dari bulan Ramadan, padahal selama bulan Ramadan dia berpuasa, dia sholat malam, dia tarawih, bahkan dia sholat lima waktu. Tapi setelah bulan Ramadan, dia kembali lagi seperti kehidupannya sebelum Ramadan. Dia kembali lagi berbuat maksiat. Dia kembali lagi mengucapkan yang haram, melakukan yang haram. Artinya apa? Dia tidak berhasil mencapai derajat ketakwaan. Dia tidak berhasil mencapai derajat ketakwaan. Kenapa bisa begitu? Karena puasanya bukan seperti puasa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Adapun puasa yang bisa mengantarkan seseorang kepada derajat ketakwaan adalah puasa yang dapat menjadi perisai. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah perisai. Apa makna perisai di sini? Maknanya ada dua. Yang pertama adalah perisai dari api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Dengan puasa itu seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Iya. Kenapa? Karena dia mencapai derajat ketakwaan. Dan takwa itu sendiri berasal dari kata waqa yaqi wiqayatan, yang artinya perisai. Itu asal makna kata takwa. Takwa itu sendiri artinya perisai. Sehingga para ulama ada yang mengartikan takwa itu adalah antaja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan. Engkau jadikan antara dirimu dengan azab Allah sebuah perisai. Itu hakikat takwa. Engkau buat perisai antara dirimu dengan azab Allah. Maka di antara perisai itu adalah puasa. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai yang digunakan seorang hamba untuk membentengi dirinya dari api neraka. Ini makna perisai yang pertama. Makna yang kedua, jemaah sekalian, puasa itu adalah perisai, adalah benteng seorang hamba dari semua perbuatan dosa. Inilah hakikat puasa. Menjadi benteng seorang hamba dari semua perbuatan dosa. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ya ma'syarat syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis siyam, fa innahu lahu wija. Kata Nabi SAW, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, hendaklah segera menikah. Hendaklah segera menikah. Iya. Barang siapa yang tidak mampu, sebelumnya kata Nabi SAW, karena dengan menikah itu akan lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang tidak mampu menikah atau belum mampu, hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Puasa itu akan menjadi perisai baginya. Iya. Demikian pula Nabi SAW bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila hari di mana kalian berpuasa, fala yaskhab wala yarfuth wala yajhal, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Kata Nabi SAW, apabila hari di mana seorang kalian berpuasa, janganlah dia berteriak-teriak. Jangan pula mengucapkan kata-kata kotor. Dan jangan melakukan kejahilan, yaitu perbuatan yang tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan petunjuk. Lalu apabila seseorang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, katakan, aku sedang puasa. Artinya, jangan dilayani. Jangan dilayani. Kalau ada yang ngajak ribut, ada yang mencaci maki kita, ada yang mengajak bertengkar, katakan kepadanya, aku sedang puasa. Tapi apakah itu bermakna tunggu nanti malam habis berbuka? Bukan seperti itu. Ya. Justru itu adalah latihan. Kita sedang puasa, kita terbiasa melatih diri menahan amarah kita, maka setelah bulan puasa kita sudah terlatih. Ya. Maka puasa seperti inilah yang insyaallah ta'ala akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah hakikat puasa, yaitu mempuasakan mata kita dari melihat yang haram, mempuasakan telinga kita dari mendengarkan yang haram, mempuasakan hati kita dari angan-angan yang haram, mempuasakan seluruh anggota tubuh kita dari semua yang haram. Inilah puasa. Puasa seperti inilah yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik. Kemudian di dalam lanjutan ayat, kita masuk ayat yang berikutnya. Apa kata Allah? Ayyaman ma'dudat. sejumlah hari-hari yang telah ditentukan. Maksudnya, puasa itu enggak sepanjang tahun. Puasa itu hanyalah hari-hari tertentu. Sehingga ini tidak berat. Tidak berat, bahkan sangat bermanfaat bagi kita. Sangat bermanfaat bagi kita. Iya. Sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian kata Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Maka siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain. Maksudnya, kalau dia berbuka, dia harus mengqadha di hari-hari yang lain, yaitu setelah bulan Ramadan. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dua uzur syar'i, dua alasan yang sesuai syariat yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Yang pertama sakit, yang kedua safar. Tetapi ulama menjelaskan, orang sakit itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Baik, ini dua macam orang sakit. Hukumnya untuk masing-masing ini berbeda. Jenis yang pertama, orang yang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, itu pun ada tiga kategori. Ada tiga kategori. Ini jenis yang pertama memiliki tiga kategori. Orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Kategori yang pertama, berpuasa sama sekali tidak membahayakan dan tidak memudaratkannya dan tidak pula memberatkannya. Ini yang pertama, kategori yang pertama. Berpuasa sama sekali tidak memberatkan dan tidak membahayakannya. Maka yang seperti ini wajib puasa. Wajib puasa. Karena dia tidak ada bedanya seperti orang sehat. Contohnya apa? Sakitnya sangat ringan. Sakit apa misalkan? Sakitnya hanya ada panu sedikit di tangannya. Ya. Atau ada bisul kecil. Ya. Hanya bisul kecil atau jerawat, ya. Yang obatnya mungkin cuma dioles saja, dia enggak perlu minum. Cukup dioles saja. Sehingga kalau dia puasa, dia merasa tidak berat dan tidak pula membahayakan. Jadi enggak ada pengaruh sedikit pun. Maka kondisi seperti ini sebenarnya dia sama dengan orang sehat. Baik, ini yang pertama. Kategori yang kedua, berpuasa memberatkannya walau tidak membahayakan. Maka hukumnya makruh berpuasa. Lebih bagus dia berbuka. Walaupun kalau dia puasa, puasanya sah. Tetapi makruh. Lebih afdal dia berbuka. Kenapa makruh? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Sesungguhnya Allah mencintai keringanan-keringanan darinya diambil, sebagaimana Allah membenci kemaksiatan kepadanya dilakukan. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Ahmad. Ini yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, berpuasa membahayakannya. Berpuasa membahayakan. Artinya kalau dia puasa, sakitnya bisa tambah parah. Atau kalau dia enggak minum obat di siang hari, dia akan tambah parah sakitnya. Iya. Maka kondisi seperti ini haram dia berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat ke-29. Iya. Jadi ini yang pertama. Jenis sakit yang pertama, sakit yang tidak diharap, yang masih diharapkan kesembuhannya. Nah, sekarang jenis penyakit yang kedua, yang sudah tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Maka dia tidak perlu berpuasa, kewajibannya adalah membayar fidyah. Dan membayar fidyah itu hendaklah dia lakukan di bulan Ramadan. Boleh di awal, di tengah, maupun di akhir. Nanti akan datang insyaAllah ta'ala penjelasan tentang fidyah lebih lengkap. Baik. Kita masuk yang kedua dulu. Keringanan dalam puasa yang kedua, udzur syar'i adalah bagi musafir. Bagi musafir. Musafir, berdasarkan ayat yang mulia ini, termasuk orang yang Allah berikan keringanan untuk tidak berpuasa. Untuk tidak berpuasa. Ya, boleh berbuka. Kemudian nanti mengqadha. Mengqadha setelah bulan Ramadan. Baik. Dan ulama menjelaskan, musafir itu ada tiga macam. Ada tiga kondisi. Ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, kalau dia berpuasa akan membahayakannya. Misalnya safarnya perjalanan jauh, kemudian sangat berat, mungkin dia naik bis, bisnya macet, nggak pakai AC lagi, ya. Kalau dia puasa, mungkin akan membahayakannya. Dia akan sakit. Maka seperti ini kondisinya haram berpuasa. Sebagaimana firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pernah dalam satu perjalanan, karena sangat beratnya dan membahayakan kalau terus berpuasa, maka beliau berbuka. Agar para sahabat pun ikut berbuka. Tetapi ternyata ada sebagian orang yang belum berbuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu orang-orang yang bermaksiat, mereka itu orang-orang yang bermaksiat. Jadi dapat dosa malah enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala malah dapat dosa. Iya. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, berpuasa memberatkan tapi tidak membahayakan. Terasanya berat karena safar, tapi tidak bahaya. Maka kondisi seperti ini, kalau musafir berpuasa, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sebab dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal bir as-saumu fi safar." Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Maksudnya ketika safar itu memberatkan walaupun tidak berbahaya atau bahayanya sedikit, paling kehausan aja. Kalau terus berpuasa maka makruh. Walaupun kalau dia puasa, puasanya sah. Iya. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, musafir yang berpuasa yang sama sekali tidak memberatkannya dan tidak pula membahayakannya. Ini kondisi yang ketiga. Maksudnya apa? Baginya sama saja, puasa enggak puasa sama saja. Kenapa bisa demikian? Karena mungkin fisiknya kuat. Fisiknya kuat. Atau mungkin perjalanannya nyaman. Perjalanannya nyaman. Naik pesawat atau naik mobil AC, nginap di hotel. Pokoknya serba enak puasanya, safarnya. Iya. Pertanyaannya, Orang seperti ini masihkah boleh berbuka? Puasanya, kalau dia puasa, dia merasakan biasa-biasa saja, sama saja. Dia puasa, enggak puasa, sama saja. Nyaman, nyaman di perjalanan. Iya, terutama di masa kita ini. Apa namanya, sebagian orang dapat melakukan perjalanan dalam kondisi yang sangat nyaman. Iya. Nah, apakah dia boleh berbuka kondisinya seperti ini? Jawabannya boleh. Tetap dia boleh berbuka. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan sakit, apa namanya, safar. Allah tidak memberikan pengecualian. Safar yang enak atau safar yang tidak enak, sama saja. Boleh dia berbuka. Iya. Boleh dia tidak puasa. Dan juga boleh bagi dia puasa. Dua-duanya boleh. Jadi tidak dihukumi makruh, tidak pula haram. Dua-duanya boleh. Boleh dia puasa, boleh dia berbuka. Tidak masalah. Cuman pertanyaannya, mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdol dia lakukan? Berpuasa atau berbuka? Jadi dua-duanya boleh. Walaupun dia naik pesawat, nyaman, enak, tetap dia boleh berbuka. Kalau dia mau berpuasa juga boleh. Tapi manakah yang lebih afdol? Yang afdol adalah berpuasa. Yang afdol adalah berpuasa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berpuasa. Ketika itu dalam perjalanan yang berpuasa hanya dua orang. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Ini menunjukkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kuat fisiknya. Iya. Orang yang kuat fisiknya. Makanya istri beliau boleh lebih dari 4. Iya. Jadi beliau berpuasa karena tidak merasa berat sama sekali dan tidak membahayakan. Itu lebih afdal berpuasa. Dan juga karena berpuasa di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada bulan lainnya. Dan juga karena orang yang berpuasa bersama-sama orang lain, bersama-sama kaum muslimin, itu lebih mudah dia lakukan daripada dia harus mengqadha setelah orang-orang kebanyakan enggak puasa. Baik. Kemudian berapa jarak safar? Jarak safar yang membolehkan seseorang itu berbuka puasa. Ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ini pendapat jumhur ulama, adalah minimal 80 km. Ini pendapat yang pertama, pendapat mayoritas ulama. 80 km. Iya. Kemudian pendapat yang kedua adalah dikembalikan kepada urf. Ini pendapat sebagian ulama dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Asy-Syaikh Ibn Utsaimin. Dikembalikan kepada urf, kebiasaan satu masyarakat. Kalau mereka anggap itu perjalanan jauh, walaupun belum sampai 80 km, maka dihukumi perjalanan jauh. Artinya walaupun lewat daripada itu, kalau mereka anggap itu perjalanan dekat, maka juga dihukumi sebagai perjalanan dekat, bukan safar. Baik. Tetapi kalau misalkan terjadi keraguan atau terjadi perbedaan pendapat masyarakat dalam menentukan urf, sampai di mana sebenarnya kebiasaan masyarakat dalam safar, maka kalau ada kebingungan seperti ini, kembalikan kepada pendapat yang pertama. Itu dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang pertama itu yang lebih pasti, yaitu 80 km. 80 km. Baik. Kemudian satu hal yang penting yang perlu diingatkan di sini, orang yang berniat safar pada keesokan hari misalkan, itu belum boleh berbuka. Enggak boleh dia memang sudah niat besok saya enggak puasa karena besok saya safar. Itu enggak boleh seperti itu. Dia hanya boleh berbuka kalau dia sudah siap berangkat. Sudah siap berangkat, barang-barangnya sudah siap, sudah ada di depan rumah. itu minimal. Kalau dia sudah ada di depan rumah, dan itu pendapat yang kuat, sebab ada ulama yang berpendapat juga kalau dia sudah meninggalkan perkampungannya. Iya, seperti sholat. Kalau sholat syaratnya seperti itu. Mengqasar sholat hanya boleh kita lakukan kalau kita sudah meninggalkan perkampungan kita. Iya. Kalau masih di rumah, walaupun sudah siap jalan, kemudian masuk waktu sholat, kalau kita sholat, maka harus sholat dengan cara disempurnakan, tidak boleh diqasar. Itu sholat. Tapi kalau puasa, berada di depan rumah saja itu sudah boleh, sebagaimana pernah dilakukan oleh Anas bin Malik, dan beliau mengatakan itu sunnah. Iya. Tapi kalau baru niat safar, nggak boleh seseorang masuk pagi, masuk waktu subuh dalam keadaan sudah tidak berpuasa. Harus berpuasa. Nanti dia sudah siap keluar, sudah siap jalan, baru boleh berbuka. Baru boleh berbuka. Iya. Jadi inilah dua golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan untuk tidak berpuasa, tapi dengan syarat mengganti di hari-hari yang lain, yaitu mengqada setelah Ramadan, selain daripada hari-hari yang diharamkan berpuasa, yaitu pada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian pada tiga hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi semuanya lima hari. Lima hari haram berpuasa. Selain daripada lima hari ini, boleh kapan saja mengqada. Mau hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah mengqada kapan saja. Dan yang lebih afdol, jangan berpuasa sunnah dulu sebelum mengqada puasa Ramadan. Walaupun pendapat yang benar, kalau seseorang berpuasa sunnah sebelum dia mengqada puasa Ramadan, hal itu dibolehkan dengan syarat. Dengan syarat waktu untuk qada Ramadan masih lapang. Kalau waktunya sudah mepet, seperti saat ini sudah di bulan Syakban, tidak lama lagi Ramadan, maka tidak boleh lagi dia puasa sunnah kalau masih ada hutang puasa Ramadan di tahun yang lalu. Dan wajib untuk segera mengqada sebelum datang Ramadan di tahun berikut. Siapa yang menundanya sampai tahun berikutnya, maka dia berdosa. Dia berdosa, dia harus tobat kepada Allah. Walaupun puasanya tetap, jumlah puasanya tetap, enggak menjadi berlipat ganda karena sudah lebih dari setahun. Ada orang yang mengatakan puasanya jadi dua kali lipat, itu tidak benar. Ada juga pendapat yang mengatakan kalau sudah lewat setahun, sudah masuk Ramadan berikutnya, maka dia harus mengqada ditambah fidyah. Tetapi ini pendapat yang lemah karena hadisnya dhaif. Ada hadis tapi dhaif. Iya. Jadi yang benar adalah kalau dia sengaja menunda sampai Ramadan berikutnya, maka dia berdosa, dia harus taubat dan tetap mengqada seperti biasa. Iya. Tapi kalau dia punya udzur syar'i, maka dia tidak berdosa. Seperti wanita yang masih bersambung hamilnya, masih menyusui, maka dia tidak berdosa. Walaupun ditinggalkan sampai bertahun-tahun lamanya, baru kemudian dia qada. Iya. Baik. Kemudian lanjutan ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang tidak sanggup melakukannya, yaitu melakukan puasa, hendaklah mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin setiap satu hari puasa yang ditinggalkan. Jemaah sekalian, maksud ayat ini ada dua maknanya. Yang pertama, ayat ini adalah berbicara tentang hukum yang lampau. Hukum yang lampau yang sudah dihapuskan. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hukum yang lampau? Hukum yang lampau itu dahulu para sahabat atau umat Islam diberikan pilihan. Siapa yang mau berpuasa silahkan, siapa yang tidak mau puasa boleh, tapi dengan syarat dia ganti dengan fidyah. Itu dulu. Itu dulu. Jadi dulu sebelum puasa diwajibkan selama sebulan dan harus dilakukan, dulunya belum wajib, hanya diberi pilihan, boleh berpuasa, boleh membayar fidyah. Fidyah itu ukurannya setiap satu hari puasa satu kali makan orang miskin. Satu kali orang miskin. Baik. Kemudian makna ayat berikutnya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa melakukan tatawu' dengan melakukan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Maksudnya, yang wajib baginya memberi makan satu orang miskin setiap satu hari puasa yang dia tinggalkan. Tapi kalau dia tambah lagi, memberi makannya dia tambah lagi, maka itu lebih besar pahalanya. Kemudian Allah mengatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. Jadi orang dulu, para sahabat dahulu, kata Allah, kalau kalian berpuasa itu lebih bagus. Jadi boleh mereka bayar fidyah saja, tapi kalau berpuasa itu lebih bagus. Iya. Coba perhatikan jemaah sekalian, bayar fidyah itu kan memberi manfaat kepada orang. Tapi tetap saja kata Allah, kalian berpuasa itu lebih bagus. Iya. Ini menunjukkan keutamaan puasa. Baik. Ini makna yang pertama, hukum yang dahulu. Hukum yang dahulu sudah dihapus. Kemudian makna yang kedua, yaitu hukum yang belum dihapus, yang masih tersisa, yaitu bagi siapa? Orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Sebagaimana diriwayatkan dari penafsiran para sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan ayat ini masih berlaku untuk orang tua. Orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, demikian pula dikiaskan kepadanya orang sakit yang sudah tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Iya. Jadi ini dua golongan. Dua golongan yang sudah tidak mampu berpuasa. Maka kewajibannya apa? Membayar fidyah. Membayar fidyah. Jadi tidak perlu lagi mengqadha. Langsung bayar fidyah, dan hendaklah dibayarkan selama bulan Ramadan. Baik. Seperti apa ketentuan membayar fidyah? Pertama, fidyah itu harus dalam bentuk makanan. Harus dalam bentuk makanan, yaitu makanan pokok. Tidak boleh diuangkan. Sebab dalam ayat ini Allah mengatakan, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah makanan orang miskin. Iya. Jadi enggak boleh diuangkan. Dan maksud makanan di sini adalah makanan pokok. Dan bisa dibayar dengan dua cara. Dengan dua cara. Cara yang pertama adalah, cara yang pertama adalah dengan bahan makanan. Bahan makanan mentah, yaitu bahan makanan pokok. Kalau di negeri kita adalah beras. Di negeri kita adalah beras. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah setengah sok. Setengah sok itu kurang lebih 1,5 kilogram. 1,5 kilogram dikali 30 hari puasa. Itulah jumlah yang harus kita keluarkan untuk orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, dan orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Iya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan membuat makanan jadi atau menyiapkan makanan jadi. Caranya adalah setiap satu porsi untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Artinya dia harus siapkan 30 porsi. Dan hendaklah dilengkapi menunya. Bukan hanya nasi. Masa makan nasi saja. Nasi dengan lauknya sudah lengkap. satu porsi untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Iya. Jadi seperti itu ketentuan membayar fidyah. Dan boleh diserahkan kepada kurang dari 30 orang miskin. Boleh. Beda dengan kafarah jima. Kafarah jima itu orang yang berbuka puasa dengan cara berhubungan suami istri, di antaranya dia harus memberi makan 60 orang miskin. Ketentuannya juga sama. Jumlahnya yang harus dia berikan sama, setengah sok, 1,5 kilogram. Tapi dia harus berikan kepada 60 orang. Dia harus berikan kepada 60 orang. Tidak boleh jatah 60 orang itu dia berikan hanya kepada 30 orang. Masing-masing dapat dua bagian misalkan. Itu enggak boleh. Beda dengan fidyah. Kalau fidyah boleh. Baik. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Tidak ada nas yang tegas di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah tentang wanita hamil dan menyusui. Oleh karena itu, sebagian ulama mengkiaskan wanita hamil dan menyusui dengan orang tua yang sudah enggak mampu puasa atau orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Kalau begitu kewajibannya apa? Fidyah. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian yang lain mengkiaskan dengan orang sakit dan musafir. Orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya dan musafir. Apa kewajiban orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya dan musafir? Cukup mengqada. Tidak harus berpuasa. Iya. Cukup mengqada, tidak harus berpuasa. Jadi ini dua pendapat. Iya. Dua pendapat. Pendapat yang benar adalah pendapat yang kedua, cukup mengqada, tidak ada kewajiban membayar fidyah. Kenapa? Karena lebih tepat wanita hamil dan menyusui disamakan dengan orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Dan juga disamakan dengan musafir. Kenapa? Karena wanita hamil dan menyusui itu tidak dia lakukan sepanjang hidup. Iya kan? Kalau dia lakukan sepanjang hidup, berarti sudah sama dengan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Dan juga terdapat hadis yang menguatkan, diriwayatkan Imam Abu Daud dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a syatra salati aw nisfa salati wa sawma 'anil musafiri wa 'anil murdi awil hubla." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan sebagian salat atau separuh salat dan puasa dari musafir dan dari wanita menyusui atau wanita hamil. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara wanita hamil dan menyusui dengan musafir. Iya, dengan musafir. Sama saja. Apakah wanita itu, wanita hamil dan menyusui itu berbuka puasa karena enggak kuat puasa atau karena sekedar khawatir? Ini dua-duanya boleh. Boleh berbuka. Dia enggak puasa karena apa? Karena enggak kuat. Atau dia masih kuat tapi dia khawatir kalau dia puasa akan membahayakan dirinya ataupun membahayakan janinnya. Jadi gak ada bedanya, sama saja. Dia mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan janinnya, maka boleh berbuka dan kewajibannya hanyalah mengqada. Ini pendapat yang paling kuat. Tidak ada kewajiban fidyah. Tidak ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengharuskan dia membayar fidyah. Baik. Jamaah sekalian, masih tersisa 3 ayat lagi. yaitu ayat 185, 186 sampai 187 terkait ayat-ayat puasa. Tapi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Jazakallah khair. Apa yang harus dilakukan ketika seorang wanita mempunyai hutang puasa di tahun yang lalu, qadarullah di tahun ini hamil, yang membuatnya tidak bisa membayar puasa? Yang ini Anda tanyakan, apakah bisa dibayar pakai fidya atau dibayar puasa? Jawabannya, boleh berbuka, tidak ada masalah. Kalau lanjut menyusui ataupun hamil lagi, tidak ada masalah. Boleh berbuka. Dan kewajibannya seperti yang kita sudah jelaskan tadi, berdasarkan dalil yang sahih dan pendapat yang paling kuat, hanyalah mengqadha. Tidak ada kewajiban fidyah. Tidak ada kewajiban fidyah. Bahkan seorang wanita yang sudah tidak berpuasa kurang lebih 9 tahun lamanya, juga pernah menanyakan hal yang sama kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Seorang wanita yang tidak berpuasa kurang lebih 9 tahun lamanya, karena dia hamil dan menyusui secara bersambung. Maka Syekh bin Baz menjawab, cukup qadha saja, tidak perlu fidyah, dan lakukan semampunya. Jadi enggak perlu takut atau khawatir, lakukan semampunya saja. Tidak harus berurut, boleh dengan cara dicicil, tidak masalah insyaallah ta'ala. Baik. Bolehkah bercumbu dengan suami ketika di siang hari bulan Ramadan? Jawabannya boleh. Sekedar bercumbu tanpa berjima. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencium dan mencumbu istrinya, tapi dengan syarat. Dengan syarat yakin tidak akan sampai berjima. Karena Aisyah mengatakan, wa kana amlakakum li irbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu karena beliau adalah orang yang paling kuat di dalam menahan nafsunya. Iya. Kalau khawatir atau memiliki persangkaan kuat atau bahkan yakin bisa sampai berjima, maka tidak boleh. Maka tidak boleh, hukumnya minimal makruh, bahkan bisa sampai haram. Iya. Dan membatalkan puasa dengan cara berjima, ini dosanya lebih besar daripada makan dan minum. InsyaAllah nanti akan datang pada pembahasan pada ayat-ayat berikutnya. Bolehkah membayar fidyah setelah bulan Ramadan? Dengan harapan setelah Ramadan bisa mengqadha. Fidyah itu harus dibayar di bulan Ramadan. Bisa di awal, di tengah, di akhir. Untuk dua golongan tadi. Untuk dua golongan. Orang tua yang sudah tidak mampu puasa, orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Kalau masih ada harapan untuk sembuh, maka tidak boleh membayar fidyah. Harus qadha. Iya. Bolehkah mengqadha puasa Ramadan dengan puasa sunnah? Tidak boleh. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Harus niatkan qadha puasa Ramadan. Dan juga tidak boleh niat puasanya digabungkan. Niat puasa qadha dan niat sekaligus puasa sunnah. Tidak boleh. Ini dua ibadah yang berbeda. Iya. Saya punya adik mempunyai penyakit stres. Kalau dia rutin minum obat, dia sembuh normal. Tetapi kalau dia kadang-kadang minum tidak sesuai dosis, dia antara sembuh dan tidak. Permasalahannya yang sering terjadi, dia sering tidak minum obat sampai saat ini, dan dia lebih sering kambuh. Apakah dia masih ada kewajiban sholat dan puasa? Kalau dia sampai kehilangan akal, kalau dia sampai kehilangan akal, iya, berarti dia sama dengan orang gila. Orang gila tidak wajib untuk sholat, tidak pula puasa. Sama dengan orang pikun yang sudah hilang akalnya sama sekali. Sudah hilang akalnya sama sekali. Iya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalam an thalathatin." Pena itu diangkat dari tiga golongan. Di antaranya adalah anil majnun hatta yafiq. Dari orang yang gila sampai dia sadar. Kalau kadang gila kadang sadar, maka di hari-hari sadarnya atau waktu-waktu sadarnya wajib untuk sholat. Wajib untuk sholat. Iya. Kalau dia gila lagi tidak wajib lagi sholat. Demikian pula kalau dia satu hari full sadar, maka wajib puasa. Kalau dia sempat menjadi gila lagi, maka tidak lagi wajib puasa. Iya. Dan kalau ternyata dia tahu kalau dia minum obat dapat menghilangkan penyakitnya, maka wajib bagi dia minum obat. Wajib bagi dia minum obat agar dia bisa melakukan ibadah. Iya. Dan kalau ternyata dia harus minum obat di siang hari, dia harus minum obat di siang hari, maka boleh baginya berbuka walaupun dia sadar. Walaupun dia sadar, tapi dia harus minum obat di siang hari, boleh baginya berbuka. Kalau dia boleh berbuka, apa kewajibannya? Apakah mengqadha atau fidyah? Tergantung kembali kepada penjelasan tadi. Kalau dia penyakitnya masih diharapkan kesembuhannya, maka qadha. Kalau sudah tidak diharapkan kesembuhannya, maka fidyah. Baik. Jadi, kalau dia harus minum obat di siang hari, boleh berbuka. Apakah kalau tetangga kita atau orang lain yang bermaksiat dan kita tahu dan melihat, apakah puasa kita berkurang pahalanya? Contoh tetangga kita menyetel musik keras-keras hingga terdengar ke rumah kita dan kita tidak mampu mengingkarinya dengan lisan. Baik. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Misalkan dia penguasa, dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Maksudnya dia benci dalam hati. Itu kondisi minimal. Jadi kalau dia tidak mampu dengan lisan, cukup benci dalam hati. Itu kondisi minimal. Kata Nabi SAW, itulah selemah-lemahnya iman. Tapi kalau dia sudah tidak benci juga dalam hati, maka puasanya menjadi berkurang nilainya. Walaupun puasanya sah. Ketika seseorang safar dan mukim, solatnya lebih afdol di jamak qasar atau jamak saja. Sehingga saya mendapati perbedaan pendapat dalam hal ini. Untuk qasar itu enggak ada perbedaan pendapat ulama. Itu hanya khusus musafir. Tidak ada mukim yang boleh mengqasar. Tidak ada mukim yang boleh mengqasar. Ya. Qasar itu hanya khusus bagi musafir. Dan lebih afdal mengqasar, yaitu meringkas sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Itu artinya qasar. Qasar itu hanya satu bentuk. Sholat yang 4 jadi 2. Sholat yang sudah 2 atau 3, 3 rakaat, itu tidak bisa diqasar lagi. Iya. Lebih afdal musafir itu qasar. Dan hanya bagi musafir. Adapun orang yang mukim, walaupun dia sakit, dia tetap harus sholat genap 4 rakaat. Ya. Adapun jama ini artinya mengumpulkan antara dua sholat, yaitu sholat zuhur dan asar, bisa dikerjakan di waktu zuhur atau di waktu asar, atau sholat maghrib dan isya, bisa dikerjakan di waktu maghrib dan bisa dikerjakan waktu isya. Kalau jama ini boleh bagi mukim dan musafir, tetapi dengan syarat itu dilakukan karena ada satu beban yang berat. Ada satu beban yang berat. Contohnya sakit. Contohnya sakit. Orang sakit boleh menjamak sholatnya. Tapi kalau dia mukim, tidak boleh dia qasar. Kalau dia musafir, boleh dia qasar, boleh juga jamak sekaligus. Baik. Seorang wanita sholat tarawih lebih afdal berjamaah di masjid atau tarawih sendiri di rumah? Lebih afdal di rumah. Kalau wanita, lebih afdal di rumah. Adapun laki-laki, lebih afdal di masjid untuk sholat tarawih, dan sholat lima waktu wajib di masjid bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, lebih afdal di rumah. Iya. Kalau mau keluar rumah pun harus dengan syarat-syarat yang ketat. Iya. Yaitu harus menjaga diri dari berbagai macam fitnah antara laki-laki dan wanita. Bagaimana hukumnya sholat tarawih bagi wanita di masjid apa di rumah? Berhubung di masjid ana N dan U. Tadi sudah kita jawab, di rumah lebih afdal, dan bagi laki-laki sekalipun kalau di masjidnya sholat tarawihnya banyak bid'ahnya, lebih baik sholat sendiri di rumah. Ya. Kecuali sholat wajib, walaupun di masjid mereka melakukan bid'ah, selama sholatnya itu sah, maka laki-laki tetap wajib ke masjid. Tapi kalau sholat tarawih, hendaklah cari masjid yang sesuai sunnah. Kalau tidak ketemu, di rumah lebih afdal. Ya. Adapun wanita, sholatnya sesuai sunnah atau tidak, lebih afdal di rumah. Bagaimana bila membayar fidyah dengan uang karena mungkin uang lebih dibutuhkan dari beras atau makanan? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh dengan uang karena itu adalah ibadah. Membayar fidyah itu adalah ibadah. Ibadah harus ketentuan, harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan zakat fitri. Zakat fitri harus dengan makanan. Itu ketentuan. Tidak boleh diuangkan. Ya. Walaupun menurut akal kita itu lebih bermanfaat. Tinggalkan akal kita, ikuti dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kondisinya darurat. Misalkan enggak ada lagi toko yang buka untuk menjual makanan, untuk membeli makanan, maka kalau memang betul-betul terjadi seperti ini, boleh dengan uang. Iya. Kalau masih kita bisa belikan makanan, harus belikan makanan baru diberikan. Karena ibadah harus sesuai dengan contoh dan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Alhamdulillah, ini yang bisa kita jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.